Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Pembahasan kita berikutnya adalah ketentuan berbuka puasa. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda pada hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu muttafaqun alaihi: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. Kaum muslimin yang berpuasa senantiasa dalam kebaikan selama mereka bersegera dalam berbuka puasa. Pada hadis ini dapat dipetik sekian masalah. Ya. Pertama, sunnah berbuka puasa ketika telah masuk waktu berbuka. Sunnah berbuka puasa ketika telah masuk waktu berbuka. Waktu berbuka adalah saat terbenamnya matahari. Waktu berbuka adalah dengan saat terbenamnya matahari. Sebagaimana firman Allah, "Tsumma atimmus syiyama ilal lail." Kemudian sempurnakan puasa itu sampai datang malam. Malam datang dengan terbenamnya matahari. Al-Baqarah ayat 187. Dan hadis Umar ibn Khattab, "Idza aqbala al-lailu minha huna." Jika malam hari telah datang dari arah sini, yaitu dari arah timur. "Wa adbara an-naharu minha huna," dan siang hari telah pergi dari arah sini, yaitu barat. Ketika matahari terbenam di ufuk barat, ya, maka gelap di sana di ufuk timur. Nah, malam datang dari arah timur, kemudian dan siang hari pergi dari arah barat. "Wa gharabati syams," serta telah terbenam matahari. "Faqad aftara shaim." Orang yang berpuasa pun berbuka. Hadis ini muttafaq alaih. Bukan berarti dengan terbenamnya matahari otomatis batal puasa. Bukan begitu. Tetapi maksud hadis adalah dengan terbenamnya matahari berarti tiba waktu untuk berbuka puasa. Itu maksud hadis. Nah. Nah. Setelah kita mengetahui bahwa waktu berbuka puasa adalah terbenamnya matahari, sekarang kita pelajari bagaimana cara penentuan, ya, bagaimana cara penentuan penetapan terbenamnya matahari dan dengan itu tiba waktu berbuka. Penetapannya, penentuannya ada dua tingkatan, ya, ada dua tingkatan. Tingkatan yang pertama, penetapan terbenamnya matahari waktu terbenam matahari dengan pengetahuan pasti, yakin bahwa matahari telah terbenam. Dengan pengetahuan pasti, ya, yakin bahwa matahari telah terbenam. Nah, Ibnu Hajar menjelaskan dalam Fathul Bari pada bab ta'jil al-fitr, para ulama telah bersepakat bahwa waktu berbuka adalah ketika telah nyata, telah jelas terbenamnya matahari dengan cara melihatnya sendiri. Ini satu. Dengan cara melihatnya sendiri. Atau berdasarkan berita dua orang yang adil, yang terpercaya. Ya. Yang adil, terpercaya. Dua orang. Yani ada dua orang yang adil, yang terpercaya, ya, agamanya, yang terpercaya beritanya. Dua orang ini melihat matahari terbenam, kemudian mengabarkan kepadanya. Ini tingkatan yang kedua. Atau tingkatan yang ketiga, berdasarkan berita satu orang yang adil. Berdasarkan berita satu orang yang adil, yang satu orang yang adil, yang terpercaya agamanya. Menurut pendapat yang rajih, yakni menurut pendapat yang rajih, berita satu orang cukup. Berita satu orang yang terpercaya agamanya cukup. Tidak dipersyaratkan harus dua orang. Nah, jadi untuk yang pertama ini, penetapan dengan pengetahuan pasti yakin bahwa matahari telah terbenam, ada tiga. Yang pertama, melihat sendiri. Yang kedua, menerima berita khabar dari dua orang yang terpercaya. Yang ketiga, menerima berita dari satu orang yang terpercaya. Nah, tingkatan yang kedua dalam penetapan waktu terbenamnya matahari, dengan dugaan kuat bahwa matahari telah terbenam. Jadi bukan dipastikan. Bukan dipastikan. Jadi ini tidak yakin. Nah. Hanya dugaan kuat. Ghalabatul dhon. Dhon rajih. Dan ini bisa jadi patokan. Nah, karena tidak bisa melihat matahari terbenam, nah, juga tidak ada berita dari orang yang terpercaya yang melihat terbenam, kemudian beramal berdasarkan ghalabatul dhon, berdasarkan dhon rajih, yakni dugaan kuat bahwa matahari telah terbenam. Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, barang siapa memiliki dugaan kuat telah terbenamnya matahari, disyariatkan pula baginya untuk berbuka. Barang siapa memiliki dugaan kuat terbenamnya matahari, disyariatkan pula baginya untuk berbuka. Hal ini berdasarkan hadis Asma bint Abi Bakr radhiyallahu anha, riwayat Al-Bukhari. Hadis ini telah kita lewati. Yaitu Asma bint Abi Bakr radhiyallahu anhu meriwayatkan, aftarna ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam yauma ghaimin thumma tala'at asy-syams. Kami pernah berbuka pada masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari yang mendung. Jadi, ya, hari itu mendung sehingga tidak memungkinkan melihat matahari terbenam. Tetapi pada dugaan kuat mereka, itu sudah waktu terbenamnya matahari. Nah, mereka menduga kuat ini sudah terbenam. Hanya saja tidak bisa dipastikan karena mendung, tertutup awan. Ternyata, kata Asma bint Abi Bakr radhiyallahu ta'ala anhu, "Tsumma tala'at asy-syams." kemudian matahari kembali muncul. Yakni setelah awan tersingkap, ternyata kelihatan, oh matahari ternyata belum terbenam. Iya. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa mereka beramal dengan ijtihad. Ya, dengan ijtihad, yaitu dengan dugaan kuat. Buktinya meleset. Karena ternyata ya setelah tersingkap awannya ternyata kelihatan mataharinya masih ada, belum terbenam. Seandainya mereka beramal dengan kepastian yang meyakinkan, tidak mungkin keliru kan? Nah, mungkin keliru. Namun memang mereka hanya berijtihad karena mendung dengan dugaan kuat. Ini terjadi di masa Nabi alaihi wasallam, dilakukan oleh sahabat, menunjukkan bahwa ini bisa jadi patokan. Ya, dan kekeliruan ijtihad itu dimaafkan. Nah, dimaafkan. Ibn Uthaymin dalam kitab Fathul Jalali wal Ikram, Syarh Bulughul Maram, menjelaskan bahwa berbuka puasa dengan berpatokan kepada jam termasuk jenis berbuka berdasarkan dugaan kuat, yaitu ya penggunaan jadwal waktu sholat dan puasa, apa yang telah disampaikan pada pembahasan sahur, bahwa penetapan waktu jadwal waktu sholat, ya jadwal waktu sholat, nah penetapan jadwal waktu sholat maghrib, ini penetapan waktu terbenamnya matahari yang merupakan waktu sholat maghrib, dan itu waktu berbuka, seperti halnya penetapan waktu terbitnya fajar yang merupakan waktu sholat subuh, batas akhir makan sahur. Nah, dengan menggunakan jadwal yang dicapai dengan hisab, ya, yang dicapai dengan hisab merupakan hasil ijtihad. Dan itu sifatnya dugaan kuat. Oleh karena itu ada kemungkinan keliru. Oleh karena itu pula kita mendapati bahwa jadwal-jadwal sholat yang dibuat oleh lembaga-lembaga ya yang menganalisis berdasarkan hisab jadwal-jadwal sholat itu berbeda-beda. Nah, meskipun ya ada di antara mereka yang ijtihadnya, analisisnya lebih akurat. Oleh karena itu, di sini butuh memilih yang paling akurat. Yang paling akurat hisabnya dalam penetapan jadwal itu. Nah, itu termasuk dalam kategori berdasarkan dugaan kuat. Nah, ini disebutkan oleh Ibn Uthaymin dalam Fathul Jalali wal Ikram, Syarh Bulughul Maram. Nah, jika kemudian diketahui bahwa ternyata hasil ijtihad itu keliru, ternyata seseorang berbuka sebelum terbenam matahari, ya, karena tidak ada jalur untuk mengetahui secara pasti dikarenakan ya mendung, ya, tidak bisa dilihat langsung, tidak ada juga berita yang datang. Nah, dari tempat lain, dari orang yang terpercaya yang melihatnya, sehingga akhirnya berijtihad dengan dugaan kuat, nah bersandar pada jadwal tersebut, ya kemudian berbuka. Jika kemudian diketahui bahwa ternyata itu keliru, ya dugaan kuat itu keliru, ternyata meleset, nah meskipun melesetnya misalkan selisih beberapa menit, tapi itu keliru, maka hal itu dimaafkan dan tidak ada kewajiban mengqadha puasa. Tidak ada kewajiban untuk mengganti puasa tersebut. Nah, ini menurut pendapat yang benar di antara ulama. Ini yang dipilih oleh Ibn Uthaymin. Jadi Ibn Uthaymin berfatwa ya, hal itu dimaafkan dan tidak dikenai kewajiban qadha. Karena dia telah beramal ya dengan sesuatu yang dibenarkan dalam syariat, dengan dasar yang dibenarkan dalam syariat, yaitu ijtihad dengan dugaan kuat. Bertakwa semampunya, fattaqullaha masata'tum. Dan itu yang tampak dari hadis Asma binti Abi Bakar yang telah kita dengar tadi. Para sahabat berijtihad. Nah, dengan dugaan kuat ternyata meleset, terbukti ternyata matahari belum terbenam, tetapi Nabi SAW tidak memerintahkan mereka melakukan qadha. Bisa difahami? Ya, barakallahu fikum. Adapun jika terjadi keraguan, ya, jika ragu mengenai terbenamnya matahari, tidak boleh berbuka puasa. Jadi yang bisa jadi dasar adalah dua tingkatan yang kita pelajari. Ini dipastikan telah terbenam dengan melihat langsung atau dapat berita dari orang yang melihatnya langsung, yang terpercaya. Baik dua orang atau satu orang. Yang kedua berdasarkan apa tadi? Ijtihad dengan dugaanku kuat. Nah, ini besar dugaan, besar dugaan bahwa telah terbenam. Nah, adapun ragu, ya ragu, ragu artinya tidak ada dugaan kuat. Ragu artinya tidak ada dugaan. Ragu itu, ya 50% itu ragu. Adapun dugaan kuat, lebih dari 50% kemungkinan terbenam. Nah, ya. Tapi tidak 100%. Apabila 100% berarti ya yakin. Ini tidak. Nah, tetapi lebih dari 50% kemungkinannya terbenam itu dugaan kuat. Itu bisa jadi dasar tadi. Adapun 50% kemungkinannya ya seimbang. Ah, ini namanya ragu. Nah, ini namanya ragu. Itu tidak bisa jadi dasar. Nah, barang siapa ya, barang siapa nekat berbuka dalam keadaan ragu, ya bukan dugaan kuat, ia telah melakukan tindakan yang haram. Ia telah melakukan tindakan yang haram. Puasanya batal, ya, dan dia terkena kewajiban qadha. Kecuali jika setelahnya diketahui bahwa ia berbuka setelah matahari terbenam. Artinya, jika kemudian hakikatnya diketahui setelah itu bahwa meskipun tadi dia berdasar dengan keraguan, tapi ternyata benar, ya, maka sah dan tidak ada kewajiban qadha puasa. Karena pada realitasnya ternyata benar, dia tidak salah. Itu jika diketahui bahwa ternyata tadi tindakannya itu meskipun berdasarkan keraguan, ternyata ya alhamdulillah memang telah terbenam. Adapun jika tidak diketahui, ya jika tidak terbukti bahwa dia telah berbuka setelah terbenam matahari, nah padahal tadi dasarnya hanya keraguan, maka itu dianggap tindakan yang haram, yang salah, tidak berdasar dengan sesuatu yang dibenarkan dalam syariat, dan dianggap batal dan dia harus melakukan qadha. Demikian kata ulama. Nah, bisa difahami? Nah, jadi jika ragu jangan berbuka. Nah, tidak boleh. Masalah yang kedua, kaum muslimin yang berpuasa senantiasa dalam kebaikan selama mereka bersegera dalam berbuka puasa ketika tiba waktunya. Ketika tiba waktunya tadi berdasarkan apa? Ima berdasarkan? Hah? Penetapan pasti, ya, yakin. Yang kedua, berdasarkan dugaanku kuat. Rabbatullah. Nah, ini yang pertama atau yang kedua, bersegera berbuka. Nah, dengan bersegera berbuka ketika tiba waktunya, ini merupakan kebaikan. Nah, karena hal itu mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kebaikan yang diraih dalam hal ini adalah mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, berbuka saat tiba waktunya, juga memperoleh kelapangan dan ketenangan hati. Berbuka pada waktunya menghasilkan kelapangan dada dan ketenangan hati. Ini kebaikan. Nah, juga bersegera berbuka meringankan orang yang berpuasa. Nah, lebih meringankan orang yang berpuasa karena dia langsung berbuka pada saat waktunya telah tiba. Dan lebih menguatkan dia untuk beribadah. Nah, setelah berbuka kembali kuat untuk beribadah. Ini kebaikan. Ini kebaikan yang dimaksud pada hadis la yazalun nasu bi khairin ma ajjalu al-fitr, senantiasa kaum muslim yang berpuasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka ketika tiba waktunya. Nah, difahami dari sini bahwa menunda berbuka puasa padahal waktunya telah tiba merupakan faktor penyebab timbulnya kejelekan. Ya, dengan ini kita bisa mengetahui bahwa perbuatan menunda-nunda berbuka puasa sampai muncul bintang-bintang di langit sebagaimana amalan kaum sesat Syiah Rafidhah, itu bukan kebaikan, itu adalah kejelekan. Nah, agar diketahui juga bahwa menunda berbuka puasa merupakan kebiasaan kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Sebagaimana pada hadis Abu Hurairah, riwayat Abi Dawud, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, la yazalu ad-din zahiran ma ajjala an-nasul fitra. Agama ini senantiasa berjaya selama kaum muslimin bersegera dalam berbuka puasa. Lianna al-yahuda wa an-nasara yuakhirunahu, karena kaum Yahudi dan Nasrani, kaum Yahudi dan Nasrani biasa menundanya. Ya, jadi ini termasuk perkara menyelisihi ahli kitab Yahudi dan Nasara. Ya, dan dengan itu kita dengar dari Nabi SAW, agama ini senantiasa berjaya selama ini diamalkan. Nah, menyelisihi Yahudi dan Nasara, tidak tasabbuh dengan mereka, tidak meniru mereka. Pada riwayat Ibnu Majah, lafadznya la yazalu nasu bi khairin ma'ajal al-fitr, kaum muslimin senantiasa dalam kebaikan selama mereka bersegera dalam berbuka puasa. Ajilul fitra, hendaknya kalian bersegera berbuka. Fa innal yahuda yuakhirun, karena sesungguhnya kaum Yahudi selalu menundanya. Jadi ini seperti dikatakan tadi, perintah Nabi SAW untuk menyegerakan berbuka dalam rangka menyelisihi Yahudi dan Nasara. Dan dengan itu, ya, agama ini akan tetap berjaya. Nah, hadis ini hadis yang derajatnya hasan, ya, menurut Syekh Al-Albani dan menurut Syekh Mukbil Al-Wadi'i derajatnya sahih. Naam, Syekh Mukbil rahimahullah, Syekhuna Mukbil dalam kitab Al-Jami' As-Sahih, dalam kitab Al-Jami' As-Sahih, beliau berpendapat bahwa menunda berbuka puasa hukumnya makruh. Sudah tiba waktu berbuka, tetapi menunda. ini makruh. Karena seolah-olah meniru kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani. Dan ini sisi ya yang membuat perkara itu dibenci, dimakruhkan. Karena seolah-olah meniru kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani. Kita sudah kita dengar tadi hadis bahwa itu kebiasaan mereka. Ketika seorang menunda berbuka, berarti seolah-olah meniru ya, tasyabbuh dengan Yahudi dan Nasara. Nah, pada kita diperintah untuk menyelisih mereka. Maksudnya ya, maksudnya hukumnya makruh manakala orang yang menunda berbuka puasa memang sengaja. Sengaja melakukan itu, sengaja menunda dan meyakini ada keutamaannya jika menunda. Nah, di sini berarti ya meniru mereka Yahudi dan Nasrani. Saya akan meniru mereka. Kebiasaan mereka menunda berbuka. Kemudian ya, ada muslim yang sengaja menunda buka puasanya dengan keyakinan bahwa menunda lebih utama. Ah. Nah, ini ya sisi dimakruhkannya sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Umm. Nah, sebagaimana dinyatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Umm. Baik. Yang ketiga, terlarangnya puasa wisol. Yang dimaksud dengan puasa wisol adalah menyambung puasa dalam dua hari atau lebih tanpa berbuka. Jadi lanjut. Nah, tiba waktu berbuka tidak berbuka. Terus sampai tiba akhir malam ya, tidak makan sahur sampai subuh, lanjut puasa. Jadi siangnya puasa, malamnya puasa, besok lanjut ya. Baru berbuka misalkan dua hari berturut-turut atau lebih sampai 3 hari atau 4 hari. Ini wisol, menyambung puasa. Ya, 2 hari atau lebih tanpa diselingi dengan buka puasa, tanpa diselingi dengan sahur. Itu wisol. Puasa wisol dilarang. Terdapat hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim, hadis Abu Hurairah, Anas bin Malik, Ibnu Umar, Aisyah. Beberapa sahabat, Abu Hurairah, Anas, Ibnu Umar dan Aisyah radhiyallahu taala anhum, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'anil wisal. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari puasa wisal. Nah, pada hadis itu dikatakan kepada Nabi alaihi wasallam, innaka tuasilu ya Rasulullah. Yakni ada sebagian yang bertanya, Nabi melarang umatnya puasa wisol. Ada yang bertanya kepada Nabi, sesungguhnya kamu sendiri melakukannya. Wahai Rasulullah, engkau sendiri melakukan wisol. Ini bagaimana ini? Engkau melakukannya kemudian umat dilarang, begitu maksudnya. Ya. Nabi pun menjelaskan perbedaan dirinya dengan umatnya dalam hal ini. Kata Nabi, lastu kahayatikum. Keadaanku tidak seperti keadaan kalian. Tidak sama dalam hal ini. Inni yut'imuni rabbi wa yasqini. Sesungguhnya aku diberi makan dan minum oleh Rabbku. Apakah maksudnya di sini bahwa Nabi SAW ketika melakukan wisol di malam harinya ada makan dan minum langsung masuk ke Nabi? Nah, ini berbeda dengan umatnya. Ya. Karena jika itu berarti bukan puasa wisol. Jika makan dan minum berarti kan buka. Nah, bukan itu maksudnya. Ya. Sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Qayyim dan Ibnu Utsaimin, maksud makan dan minum di sini yang diberikan oleh Allah kepada nabinya adalah kelapangan hati yang Allah berikan dalam kalbu beliau untuk senantiasa berzikir. Ya. Sibuk dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala daripada mengingat perkara yang lain. Hal itu membuat Nabi SAW kuat melakukan wisol. Beliau sibuk ya dengan zikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala Naam, sehingga dengan itu beliau melakukan wisal. Dan ini khusus untuk Nabi alaihissalam. Selain Nabi, tidak ada dari umatnya yang menyamai Nabi dalam hal ini. Oleh karena itu kata Nabi, lastu kahai'atikum. Aku tidak seperti kalian. Keadaanku tidak seperti kalian. Artinya, ini salah satu hukum ya yang disebut dengan khususiyah. Hukum khusus untuk Nabi. Puasa wisal bagi Nabi ya, masyru' untuk Nabi. Adapun umatnya dilarang. Tidak boleh meniru Nabi dalam hal ini. Nah, larangan itu apakah bersifat haram atau makruh ataukah hanya tertuju untuk orang-orang yang tidak mampu? Ada sebagian yang memahami bahwa larangan Nabi kepada umatnya untuk puasa wisal, larangan itu tertuju untuk orang-orang yang memang tidak mampu. Karena Nabi mengatakan, keadaanku tidak seperti keadaan kalian. Nah. Ya. Nah, sehingga ada yang mentakwil bahwa jika mampu, keadaannya mampu, seperti Nabi SAW mampu, maka boleh. Ya, di antara memahami demikian Abdullah bin Zubair, salah satu sahabat yang mulia, menakwilkan demikian. Abdullah bin Zubair, ya, memahami demikian. Oleh karena itu, Abdullah bin Zubair tetap melakukan puasa wisal, bahkan dia mampu melakukannya sampai 15 hari. Abdullah bin Zubair memang fisiknya kuat. Radhiyallahu ta'ala anhumah. 15 hari wisalnya. Nah, ya, memang sangat kuat ibadahnya beliau. Nah. Nah, jika beribadah di Ka'bah, khusyuk lama, berdiri, qiyamnya lama, sampai dibahasakan, jika ada burung yang hinggap di kepalanya, burungnya tidak akan terbang. Karena dia tidak goyang, kuat sekali fisiknya memang. Radhiyallahu ta'ala anhum Abdullah bin Zubair. Namun, ya ini ijtihad, tetapi yang lebih tepat, pendapat yang mengatakan bahwa ya hadis ini, larangan ini bersifat umum kepada seluruh umat. Lastu kahai'atikum, kata Nabi. Aku tidak seperti kalian. Kalian ini meliputi seluruh umat. Nah, hanya saja, ya, imma makruh, imma haram. Nah, ya, setidaknya makruh, tetapi sepertinya, ya, yang lebih dekat kepada kebenaran haram. Larangan itu bersifat haram. Jadi jangan melakukan wisal. Nah, ada izin dari Nabi alaihissalam untuk wisal, tetapi hanya sampai waktu sahur. Jika mau melakukan wisal, diizinkan oleh Nabi sampai waktu sahur. Jika tiba waktu sahur di akhir malam, tetap makan sahur. Nah, adapun wisal lanjut, ya, tidak buka, lanjut tiba sampai akhir malam, sampai hampir habis waktu sahur, tidak makan sahur, yani malamnya juga puasa, lanjut besoknya dua hari berturut-turut, ini tadi yang kita telah dengar larangannya. Jangan. Adapun wisol disambung, jadi ketika tiba waktu berbuka, tidak berbuka, sampai akhir malam, tiba waktu sahur, makan sahur. Ini diizinkan, boleh jika mau. Pada hadits Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, riwayat Al-Bukhari, Nabi bersabda alaihissalam, la tuwasilu, kalian jangan melakukan puasa wisol. Fa ayyukum idza arada ay yuwasila falyuwasil hatta sahar. Maka dari itu, siapapun di antara kalian jika ingin meneruskan puasanya, yakni tidak berbuka, lakukanlah hingga waktu sahur. Ketika tiba waktu sahur, makan sahur. Nah, ini jika memang ingin melakukannya ada izin, tetapi telah kita ketahui yang lebih utama, yang afdal adalah berbuka. Ketika tiba waktu berbuka, yang merupakan sunnah Nabi SAW, menyegerakan berbuka. Sudah kita dengar hadits Sal bin Sa'ad, la yazalun nasu bi khairin ma'jalul fitr, senantiasa kaum muslimin yang berpuasa dalam kebaikan selama menyegerakan berbuka. Nah, ini yang terbaik. Barakallahu fikum. Tersisa adab-adab berbuka puasa, kita lanjutkan setelah adab. Naam. Adapun adab-adab berbuka puasa, telah datang hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam berupa sabda beliau dan amalan beliau alaihi salatu wassalam. Tetapi hadis yang berupa sabda Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan untuk berbuka dengan tamar, dengan kurma kering. Jika tidak ada kurma kering, maka berbuka dengan air. Ya, hadis itu dhaif. Nah, idza afthara ahadukum, apabila salah satu dari kalian berbuka, falyuftir ala tamar, hendaknya berbuka dengan kurma kering. Fa illam yajid falyuftir ala ma'in, jika tidak mendapatkan kurma kering hendaknya berbuka dengan air. Fa innahu tahur, karena sesungguhnya air itu suci lagi menyucikan. Nah, hadis ini riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari Salman bin Amir Ad-Dabbi. Hadis ini sempat Al-Albani menilainya sahih. Ya, kemudian beliau meralat. Ya, meralat dan menyatakan bahwa hadis ini dhaif. Nah, dalam kitab Irwaul Ghalil dan kitab-kitab yang lainnya, dan itu dinukil dalam kitab Tarajuat Al-Allamah Al-Albani fi At-Tashih wa At-Tad'if, yakni kumpulan hadis-hadis yang Al-Albani rahimahullah rujuk. Nah, yani meralat hukum yang sebelumnya. Nah, jadi hadis ini dhaif. Yang benar dalam hal ini adalah amalan hadis yang berupa amalan Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun hadis tadi yang dhaif itu sabda Nabi, sebabnya karena ada rawi, ya, wanita yang majhulah, yang tidak dikenal. Nah, namanya Ar-Rabbab bintu Sulay'. Ar-Rabbab bintu Sulay'. Dia majhulah, ini tidak dikenal, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, adapun amalan Nabi alaihissalam telah benar hadis dari Anas bin Malik, riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Ya. Dan hadis ini telah dinilai berderajat hasan oleh Al-Albani. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabatin qabla an yusalliya. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berbuka puasa dengan makan beberapa buah kurma segar, rutab. Beberapa buah kurma segar, rutab, sebelum menunaikan salat maghrib. Ya. Rutab itu kurma segar. Namanya masih segar. Masih menggelantung di pohon atau baru dipetik, masih segar. Masih berair. Seperti halnya anggur, inab. Nah, segar seperti itu. Nah, rutab jika sudah dipetik kemudian disimpan lama, dikeringkan, ya, mengerut menjadi kurma kering, itulah yang disebut tamar. Ini yang sampai ke kita ini, yang tamar. Seperti halnya inab, anggur jika disimpan sampai mengering, mengerut menjadi kismis, zabib. Nah, itu. Nah, jadi ada Rasulullah SAW biasa berbuka dengan rutab, yani kurma segar, beberapa buah sebelum salat maghrib. Fa illam takun rutabatun fa ala tamarat. Jika beliau tidak mendapatkan kurma segar, tidak ada kurma segar, beliau berbuka dengan beberapa buah kurma kering. Fa illam takun hasa hasawatin min ma. Jika tidak ada kurma kering, beliau berbuka dengan meneguk beberapa teguk air. Itu urutan, ya, amalan Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, jadi amalan ini puncaknya hanya menunjukkan mustahab. Nah, oleh karena itu Ibnu Hajar mengingkari Ibnu Hazm yang berpendapat wajib hukumnya berbuka dengan kurma. Jika tidak ada kurma, wajib dengan air sebelum yang lainnya. Ibnu Hazm mewajibkan demikian. Ini diingkari oleh Ibnu Hajar dan di sifati pendapat Ibnu Hazm itu pendapat yang syad, pendapat yang ganjil, ya, menyelisihi jumhur ulama. Nah, apalagi hadis yang berupa perintah itu dhaif. Nah, yang benar dari Nabi adalah amalannya dan ini hanya menunjukkan mustahab. Nah, ini yang terbaik untuk diamalkan, ya, melakukan takjil, iftar, menyegerakan berbuka ketika tiba waktu berbuka, ya, dengan menyantap beberapa buah kurma segar jika ada. Jika tidak ada, beberapa buah kurma kering. Dan di sini tidak ada, ya, tidak ada pada hadis yang menunjukkan bahwa disunnahkan ganjil 3 atau 5, tidak ada. Nah, hanya disebutkan beberapa buah. Nah, genap ganjil sama aja, yang penting beberapa buah. Nah, untuk berbuka dengan itu, kemudian sholat maghrib. Nah, jika tidak ada kurma segar, kurma kering. Jika tidak ada, minum air, kemudian sholat maghrib. Nah, setelah sholat maghrib, nanti makan malam. Nah, makan malam, asya. Adapun ini berbuka. Difahami? Ini berbuka, menyegerakan berbuka agar mengamalkan hadis yang telah lewat, meraih kebaikan dengan menyegerakan berbuka ketika tiba waktu. Nah, dengan ini tadi. Setelah sholat maghrib, baru kemudian asya, makan malam. Nah, ya, tapi ada sebagian yang tidak tahan, ya, enggak masalah. Nah, langsung sambung asyanya sebelum sholat. Nah, jika tidak ada sesuatu yang bisa untuk berbuka, kata Ibn Uthaymin, cukup meniatkan berbuka dalam kalbu. Dengan niat itu sudah, ya, membatalkan puasa tersebut saat tiba waktu berbuka. Nah, ketika nanti setelahnya kemudian dapat makanan atau minuman untuk berbuka, maka disantap. Ini mungkin terkadang terjadi jika seseorang sedang di atas kendaraan, misalkan. Boleh jadi dia sedang di atas kendaraan dalam perjalanan, tiba-tiba sudah masuk waktu berbuka. Nyari, wah, tidak ada air. Nah, tidak ada makanan yang dia bawa, misalkan. Tidak ada persiapan. Nah, boleh jadi tidak ada persiapan. Mungkin dia berada di daerah yang di situ tidak ada juga penjual. Nah, ya, atau dia bahkan berada di daerah yang tidak ada perumahan, misalkan, ya. Tiba-tiba sudah masuk waktu. Apa yang dilakukan jika seperti itu? Nah, sekarang kita belajar Ibnu Uthaymin membimbingkan yang dilakukan adalah berniat berbuka. Niatkan batal puasa, buka. Nanti setelah dapat minuman atau makanan, maka disantap. Baik. Di sini Ibnu Uthaymin menyebutkan satu hal. Kata beliau, ada sebagian orang awam mengatakan jika tidak ada untuk berbuka, jarinya digigit atau dihisap atau meludah ke pakaian kemudian dihisap. Nah, awam yang begitu mendatangkan hal-hal yang aneh, tidak ada, ya, dasarnya. Itu tidak benar. Amalan, ya, amalan ini kan tersusun dari dua hal. Pertama, niat dan perbuatan. Niat berbuka, kemudian berbuka. Ketika tidak ada makan dan minum untuk berbuka, maka cukup dengan niat. Nah, seperti kata Ibn Uthaymin. Yang kedua, masalah yang terkait, yakni berikutnya terkait dengan ini, yaitu apakah disyariatkan membaca zikir atau doa tertentu ketika berbuka puasa? Dalil yang bermakna umum meliputi orang yang makan, minum, ya, baik makan minum biasa atau dalam rangka berbuka. Disyariatkan sebelum makan, sebelum minum baca apa? Bismillah. Ya, setelah makan dan minum baca minimalnya alhamdulillah. Minimalnya alhamdulillah untuk memuji Allah SWT atas nikmat yang ada. Atau lengkapnya apa yang diajarkan oleh Nabi SAW dibaca setelah makan dan minum. Minimalnya alhamdulillah. Nah, selain itu ada dua hadis yang datang dalam hal ini yang mengajarkan dibaca setelah berbuka. Tetapi yang benar dari dua hadis itu hanya satu, yaitu hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, Ad-Darqutni, Al-Hakim, Al-Baihaqi. Ad-Darqutni menilai hadis ini hasan. Ad-Darqutni menilai hadis ini berdasarkan hasan. Ibnu Hajar juga yang mengatakan hasan, juga Al-Albani. Jadi Ad-Darqutni, Ibnu Hajar, Al-Albani mengatakan hadis ini hasan derajat. Jadi bisa diamalkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah berbuka, qol, beliau membaca, dhahaba adh-dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Dhahaba adh-dhama'u, telah hilang dahaga, wa batallatil 'uruqu, telah basah urat-urat, wa thabatal ajru insyaallah, telah tetap pahala berpuasa insyaallah jika Allah menghendaki. Dari makna zikir ini saja sudah tampak bahwa ini dibaca setelah berbuka. Karena telah hilang dahaga. Jika belum berbuka, bagaimana dahaganya hilang? Iya kan? Nah, baca dulu baru berbuka. Ya, padahal maknanya telah hilang dahaga. Padahal dahaganya belum hilang. Dia baru mau berbuka sudah baca. Makanya agar diketahui bahwa ini dibaca setelah berbuka. Nah, ini dibaca setelah berbuka. Nah, dan penjelasan ini kami temukan dalam kitab Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Daud. Nah, juga Ibnu Utsaimin ya mengatakan dalam Al-Liqa Asy-Syahri, mengatakan jika benar zikir ini riwayatnya dari Nabi alaihi wasallam, maka zikir ini dibaca setelah berbuka. Nah, dan jelas tampak dari makna tadi sudah diterangkan. Jadi dibaca setelah berbuka. Dhahaba adh-dhama'u wa batallatil 'uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Adapun hadis yang satunya bahwa Nabi alaihi salatu wasalam jika berbuka baca Allahumma laka sumna wa ala rizqika aftarna, Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ini dhaif. Dhaif. Jadi jangan diamalkan zikir ini, Allahumma laka sumna wa ala rizqika aftarna dan seterusnya. Jangan diamalkan zikir ini dibaca setelah berbuka ya, dengan keyakinan ini sunnah Nabi. Nah, jangan mengamalkannya dengan keyakinan ini disunnahkan. Ya. Tetapi boleh membacanya jika mau, karena ini doa. Nah, artinya ini rangkaian doa dan maknanya bagus. Allahumma laka sumna wa ala rizqika aftarna. Ya Allah, laka sumna, hanya ya karenamu, untukmu kami berpuasa. Wa ala rizqika aftarna, dan dengan rezekimu, ya rezeki darimu kami berbuka. Allahumma taqabbal minna, wahai Allah terimalah amal ini dari kami. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini juga tampak dari maknanya dibaca setelah berbuka. Nah, maknanya bagus. Jika mau dibaca enggak masalah, doa. Ya. Yang penting jangan diyakini bahwa ini sunnah dari Nabi karena hadisnya dhaif. Nah. Ini dijelaskan oleh Ibnu Utsaimin dalam Syarhul Mumti'. Kata beliau, sanad-sanad hadis ini lemah, namun tidak mengapa dibaca. Al-Syeikh Al-Allama Abdul Muhsin Al-Abbad juga dalam Syarah Sunan Abi Daud menjelaskan demikian. Jika seorang membaca doa ini atau yang lainnya tanpa meyakininya sebagai sunnah dari Rasul alaihi wasallam, ya, juga tidak meyakini bahwa ketika membacanya ia telah mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi sebatas keyakinan bahwa ini doa. Nah, doa yang diharapkan dikabulkan oleh Allah setelah seusai menunaikan ibadah puasa dan memohon ampunannya, maka tidak mengapa, kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Difahami ya? Terakhir, yaitu disunnahkan memberi makanan dan minuman kepada orang yang berpuasa untuk berbuka puasa. Dan ini ya, pahalanya besar. Nah, yakni memberi hidangan buka puasa untuk orang yang berpuasa untuk dia berbuka dengan itu ya, dia makan dan sampai dia kenyang. Nah, berdasarkan hadis Zaid bin Khalid Al-Juhani, riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dinilai sahih oleh At-Tirmidzi. Syekh Al-Albani mengatakan derajatnya sahih dalam kitab Sahih At-Targhib At-Tarhib. Artinya hadis ini sahih, benar dari Nabi alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Man fattara sha'iman," barang siapa memberi makan untuk berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, "kana lahu mithlu ajrihi," ia mendapatkan pahala senilai dengan pahala orang yang berpuasa itu. "Ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'a," tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa itu. Jadi jika dia ya memberi itu mengenyangkan orang yang berpuasa ya dengan hidangan buka puasa satu orang, berarti orang itu dapat pahalanya, dia juga ikut dapat pahala tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Jika dua orang, jika tiga orang, ya dikalkulasi saja. Tambah banyak, tambah besar pahalanya. Nah, kan begitu. Nah, Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan makna hadis di sini membuat kenyang orang yang berpuasa, membuat kenyang. Ya, jadi hidangkan porsi yang mengenyangkan, jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah. Nah, memang ya disiapkan untuk dia santap sampai kenyang agar masuk dalam hadis. Barakallahu fikum. Kita cukupkan. Nah, ya sampai di sini dan tersisa satu pertemuan besok pagi insyaallah. Nah, bisa dimanfaatkan untuk tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.